Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada. Jumpa kembali bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam acara konseling kesehatan bersama Dr. Aditya Putra Pratama. Dan tema yang diangkat pada kesempatan malam hari ini adalah anak susah makan, kenapa ya? Dan alhamdulillah, Dr. Aditya sudah bersiap-siap untuk menyampaikan materinya. Dan insya Allah nanti setelah penyampaian materi akan ada sesi tanya-jawab. Silakan bagi anda yang punya pertanyaan seputar kesehatan anak, bisa dilayangkan di nomor 085316222226. Sekali lagi bisa anda kirimkan pertanyaannya di 085316222226. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a, wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hajji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kami dan kita semua dapat bersama membahas dan berbincang dalam sisi dunia kesehatan, yang tentu karena ini pekan kedua dalam setiap bulan, maka pembahasan pada pekan kedua adalah bertemakan tentang infeksi, bertemakan tentang infeksi dan kaitannya dengan pertumbuhan bagi seorang anak. Dan di minggu atau di pekan keempat, maka pembahasan mengenai perkembangan ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak. Pada malam hari ini sesuai topik, maka saya akan membahas insyaallah ta'ala tentang anak, kesulitan makan pada anak. Jadi problem ini cukup sering terjadi, terutama pada anak-anak yang di bawah usia 1 tahun. Sebagaimana kita ketahui, pada periode anak di bawah usia 1 tahun, khususnya pada masa atau fase MPASI, saat mereka mengenal makan, mengenal makanan pendamping ASI di usianya yang 6 bulan, maka sering sekali ya, kita mendapatkan kasus dan laporan ya, atau keluhan dari para orang tua mengenai kesulitan makan pada anaknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Radio Indosiar yang kami hormati, maka kesulitan pada makan pada anak atau anak dengan kesulitan makan ya, ini di samping lumrah dan sering terjadi ya, namun sesungguhnya pada hakikatnya tidak sampai mengakibatkan problem yang serius pada seorang anak. Dalam pengertian, problem-problem ini akan menjadi mudah tertangani, mudah diatasi, dan insya Allah juga akan mudah kita dapatkan solusinya. Ketika kita bicara kesulitan makan pada anak, maka sangat multifaktor, sangat banyak sekali faktor-faktor yang berperan terhadap sulitnya makan pada anak. Ya. Mungkin saya sebutkan salah satu dan beberapa diantaranya adalah seperti faktor problem yang sifatnya organik. Ya, organik itu adalah gangguan organ yang terlibat pada anak ya, ketika dia akan makan, maka organ-organ yang terlibat seperti oral motornya ya, di situ ada mulut ya, lidah, air liur, menelan ya, termasuk kemampuan bernapas ya, bernapas di sini adalah kapan timingnya harus anak bernapas dan kapan harus menelan ya, dan sering sekali kasus ini kemudian menjadi problematika tersendiri ketika kemudian anak belum mampu mengenal ya, dalam proses atau katakanlah ada gangguan menelan padanya. Yang kedua ya, tidak kalah penting, pola makan dan pola asuh dalam hal pemberian makan itu juga berpengaruh ya. Nah, dalam hal ini, pada poin kedua ini biasanya terkait dengan dua hal penting yang terjadi padanya, yaitu adanya feeding disorders atau eating disorders. Nah, ini ada dua hal ini. Feeding disorders adalah berkaitan ya dengan pola pemberian makan, pola asuh pemberian makan ya. Ketika kemudian orang tua belum cukup keilmuannya dalam hal bagaimana cara pemberian makan yang baik dan tepat, maka biasanya akan diikuti dengan problem pada anak tersebut ya, muncullah gangguan atau kesulitan makan. Nah, kemudian kalau dengan eating disorders, itu adalah poin yang pertama tadi, yang dimana pada poin pertama itu anak akan mengalami problem pada organnya, gangguan pada proses makannya. Jadi ada proses dalam hal pemberian makan atau yang tadi saya sebutkan sebagai feeding disorders, dan yang kedua adalah proses dalam hal memakan ya. Makan yang di sini, proses memakan di sini adalah tentu subjeknya adalah pada anaknya. Nah, sedangkan pada proses pemberian makan, subjeknya adalah pada pengasuh. Dalam hal ini bisa saja ibunya atau bisa pada pengasuhnya. Poin ketiga adalah related disorders ya. Itu gangguan atau penyakit-penyakit yang mampu menyebabkan anak menjadi sulit untuk makan. Nah, di sini ada dua juga, yaitu bisa dari proses infeksi yang ada pada anak itu, atau bisa juga gangguan yang sifatnya alergi. Yang termasuk di sini adalah, saya selalu menggampangkan untuk memberikan analogi antara infeksi dan proses non-infeksi ya. Jadi secara garis besar itu tiga faktor itu yang kalau kemudian dijabarkan akan banyak sekali poin-poin detailnya, namun saya kira dengan waktu yang singkat ini saya tidak cukup waktu untuk menyampaikan secara keseluruhan. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Indonesia yang berbahagia. Sehingga dari tiga hal itu, maka kita harus melihat pada posisi di mana anak kita mengalami kesulitan dalam hal makannya. Apakah dalam eating disorders, ada gangguan dalam hal organ makan dan pencernaannya, termasuk di sini adalah organ makan dan pencernaannya, ya, fungsi oral motornya, ya, misalkan anaknya mengalami palatus kisis atau labio dan palatus kisis. Apa itu labio palatus kisis? Yang kalau kita dibilang dalam bahasa kita adalah bibir sumbing, ya, bibir sumbing atau langit-langitnya mengalami celah langit-langit begitu. Nah, ini juga harus diperhatikan, itu juga akan mengalami kesulitan. Pada anak-anak dengan bibir sumbing dan mengalami celah pada langit-langitnya, itu juga akan mengalami kesulitan pada makannya. Terutama yang kita sudah sering pahami, biasanya anak-anak dengan bibir sumbing dan celah pada langit-langit itu biasanya bawaan dari lahir. Kalau sampai pada tahap tersebut, ya, biasanya akan terjadi pada awal-awal kelahirannya, anaknya akan kesulitan netek, ya, kesulitan menyusui, ya, sehingga biasanya tersedak sampai kemudian akhirnya bisa menjadi sesak napas. Nah, bila dalam periode yang harusnya anak tersebut dioperasi untuk menutup celah langit dan celah bibirnya, namun terlambat untuk dioperasi, maka biasanya anak akan mengalami kesulitan pada makannya. Bagaimana dengan eating disorders? Nah, inilah yang kasus kedua, yang eating disorders ini atau proses problem, pada feeding disorders ya, tadi eating disorders adalah proses dalam hal makannya, gangguan pada saluran cernanya, saluran pada makannya. Di antaranya gangguan saluran cerna itu misalkan anak mengalami sembelit misalnya, ya, atau mengalami infeksi yang di situ ada diare misalnya. Nah, itu pada kasus di mana gangguan saluran cerna tersebut anak akan kesulitan dan biasanya anak akan mogok makan. Sedangkan kalau feeding disorders adalah problem pada subjeknya itu adalah pada orang tua atau pengasuhnya. Ya, pola asuh makannya yang tidak tepat dan tidak benar. Termasuk tidak tepat dan tidak benar di sini adalah seperti tidak adanya jadwal makan yang tepat dan pasti pada anak itu. Sebagaimana kita ketahui, anak harus mendapatkan jadwal makan yang tepat dan pasti. Ya. Dan Islam sangat menuntut kita untuk membuat aturan dalam hal apapun, termasuk ketika kita kemudian dituntut untuk sholat tepat lima waktu, maka begitu pula Islam mengajarkan seyogianya dalam hal apapun kita membuat aturan dan jadwal yang teratur. Nah, keteraturan jadwal makan itu berpengaruh terhadap kemauan dan keinginan anak untuk makan. Ketika kemudian kita tidak bisa menyiapkan jadwal yang tepat dan teratur, anak akan mengalami ketidakteraturan dalam jadwal makannya pula. Sehingga ketidakteraturan jadwal makan ini mengakibatkan anak juga akan menjadi kacau sistem asam lambungnya. Kenapa asam lambung berperan? Ya, karena tentu asam lambung akan sangat berperan pada saat kita untuk persiapan makan. Sehingga ketika kemudian seseorang mempunyai jadwal makan yang tepat dan teratur, biasanya asam lambungnya juga akan keluar. Dan ini akan memicu rasa lapar dan kemudian akan mengakibatkan anak terpola untuk mau makan dengan tepat waktu. Ketika ini kacau, maka anak juga akan mengalami kesulitan pada makannya. Yang kedua, ya, pola asuh yang sering sekali terjadi adalah kita akan mendapatkan bahwa orang tua selalu membuat distraksi dalam hal makannya supaya anak mau makan. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak distraksi? Biasanya contoh gadget ya. Ada beberapa kasus yang saya temukan dalam praktek, dalam teori dan praktek. Jadi orang tua kadang menyiapkan seperti HP ya, dan hal-hal tertentu lain ya. TV misalnya. Ya, itu terus kemudian mengakibatkan anak untuk melihat gadget tersebut, ya, HP dan sejenisnya, sehingga anak disiapkan untuk mengalami distraksi saat makannya, dia tidak sadar dan tidak bisa menikmati bahwasanya dia sedang makan. Sehingga yang terlihat akhirnya anak lahap makan karena dia menonton dan menyaksikan hal yang ada di depannya dan bukan menikmati makannya. Atau bisa juga ya, acara tur ya, dalam tanda kutip. Ya, tur di sini adalah ya, mungkin yang sering sekali terjadi sebelum pandemi biasanya. Para ibu itu membawa anaknya jalan-jalan keliling. Ya, keliling tetangga ya, atau mungkin di sekitar rumahnya untuk melihat panorama-panorama tertentu, pemandangan tertentu supaya anaknya mau makan. Inilah distraksi seperti ini memang pada awalnya anak akan mau makan, tapi pada kasus-kasus berikutnya dia akan sulit untuk mau makan dengan baik. Atau pola asuh berikutnya adalah terlambat mengenalkan makanan yang bertekstur pada saat masuk di fase 6 bulan untuk dia masuk di fase MPASI yang baik. Jadi saat 6 bulan di mana masuk di MPASI atau makanan pendamping ASI, maka ini disiapkan anak tersebut untuk mendapatkan tekstur ya, yang baik. Jadi disarankan oleh para ahli nutrisi, terutama nutrisi pada anak ya, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa dimulailah pemberian makan yang bertekstur ya, seperti bubur. Jadi bukan diberikan buah-buahan dulu. Kenapa? Karena diharapkan pada fase awal pengenalan MPASI anak itu diberikan bubur karena dia sudah bertekstur dan sudah berkalori cukup tinggi, sehingga akan mampu nanti akan step up, akan naik teksturnya ya, dari bubur, bubur susu, kemudian bubur nasi, nasi tim dan seterusnya sampai nasi yang seperti kita makan pada anak tersebut berusia 12 bulan. Nah, pengenalan yang terlambat pada fase MPASI di 6 bulan ini ya, baik teori maupun pengalaman di lapangan menunjukkan anak juga akan nanti mengalami kesulitan pada makannya dan sering sekali dia mengemut makanan. Yang keempat, pola makan yang harus disiapkan dan dipahami oleh orang tua adalah tidak makan tersebut tidak lebih dari 30 menit. Jadi kalau anak makan lebih dari 30 menit itu tidak efektif. Dan mulailah makanan dari yang porsi kecil tapi frekuensinya sering. Jangan kemudian kita berharap untuk makan seperti halnya kita sebagai orang dewasa makan. Ya, itu sangat mengganggu buat anak. Ya. Terlebih kita harus pahami bahwasanya kapasitas lambung anak itu juga memang sesuai dengan ukuran badannya. Jadi kalau dia makan hanya 3-5 suap saja, itu jangan kemudian menjadikan kita putus asa untuk kita kemudian mengatakan anak kita sulit makan. Tidak. Ya memang kapasitasnya akan terjadi makan dengan posisi seperti itu porsinya. Kita harus terima itu. Nah kemudian bagaimana untuk menyiasatinya supaya berat badannya tidak kemudian stuck dan berhenti, tidak bertambah lagi berat badannya. Maka kita siapkan untuk diulang lagi pada rentang waktu 2-3 jam setelahnya. Jadi mulailah dengan porsi kecil, dengan frekuensi yang sering. Nah yang berikutnya adalah sering sekali mengalami kesulitan makan itu pada anak-anak di mana fasenya sudah fase motoriknya dia saat belajar berdiri ataupun berjalan. Di mana pada fase ini anak lebih aktif untuk dia melakukan aktivitas motorik kasarnya. Sehingga kadang kita saksikan anak-anak tersebut di fase pada usia itu dia akan GTM. Gerakan tutup mulut, lebih senang melakukan aktivitas fisiknya daripada makan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, orang tua yang terhormat, tidak perlu takut dan khawatir. Biarkan mereka tetap mengeksplor ya, pada fase aktivitas motoriknya. Asalkan kita tadi memberlakukan frekuensi sering dengan porsi yang kecil dan dibatasi makan itu selama 30 menit saja. Gitu ya. Dan terakhir ya, faktor yang tidak kalah penting adalah kita harus juga memahami pada fase tertentu di mana anak sedang mengalami sakit itu pasti juga akan mengalami kesulitan makan. Termasuk ketika mereka recovery ya, mereka dalam fase pemulihan, setelah sembuh dari sakitnya mungkin ada fase di mana 1 sampai 1,5 minggu mereka juga makannya belum masuk dalam fase normalnya. Itu adalah suatu hal yang sering sekali terjadi dan lazim hal tersebut terjadi. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Dan tidak perlu juga membatasi ya fase makanan di antara anak usia 6 bulan sampai 1 tahun itu pemberian garam dan gula. Ya, ada beberapa pemahaman yang saya kira perlu diluruskan ya. Karena ada kemudian anggapan di fase-fase antara 6 bulan sampai 1 tahun itu tidak boleh konsumsi gula terutama garam katanya. Ya, saya kira itu juga perlu dikoreksi. Ya, pemberian garam boleh, kenapa tidak? Coba kita bayangkan kalau Anda sendiri kemudian makan tidak menggunakan garam, apakah ada rasa? Saya kira itu juga akan mengakibatkan anak juga tidak mau untuk mencicipi makanan yang rasanya hambar. Dan perlu diingat bahwa kemampuan gustatori, kemampuan indera pengecapan itu sudah mulai terjadi pada saat anak kita itu berada di dalam rahim. Ya, di dalam rahim ibunya. Ya, dan sekali lagi tidak boleh lupa bahwa seorang ibu ketika dia hamil tidak boleh picky eater, tidak boleh memilih-milih makanan. Karena apapun makanan yang dimakan saat ibu itu hamil itu akan kemudian masuk dan akan menjadi bentuk testi, ya, rasa tertentu yang itu akan bisa dirasakan dalam oleh si janin saat kemudian itu terwarnai di dalam air ketubannya. Sehingga bagi kemudian ibu-ibu yang kemudian dia membatasi makan makanannya pada saat dia hamil, maka akan bisa kita lihat juga anak tersebut pada saat fase masuknya di usia 6 bulan ke atas ya setelah lahir, saat dia masuk ke MPASI, biasanya anaknya juga akan picky eater. Dia akan memilih-milih makanannya. Ya, tidak bisa menyiapkan makanan untuk apapun yang dengan variasi makanan apapun dia makan. Sehingga ini penting juga untuk difahami bagi segenap ibu-ibu yang baik calon ibu ya, ataupun mungkin ibu yang saat ini sedang dalam hamil ya, dalam kondisi hamil, untuk tidak boleh membatasi makanan apapun. Apa saja boleh dimakan selama halal dan thayyib. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sangat cukup luas sekali pembahasannya, tentu berkaitan dengan kesulitan makan pada anak, tapi secara garis besarnya, secara domainnya, secara dominasi yang paling sering adalah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi segenap para orang tua. Sekali lagi, tidak perlu ada yang dikhawatirkan terhadap anak dengan kesulitan makan. Ya, karena ini bukan hal yang relatif bisa dicari solusinya dan bisa kita siapkan untuk anak kita kembali pada posisi makan yang baik dan benar begitu. Allah Ta'ala bisawab. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Dr. Aditya Putra Pratama yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya tentang kesehatan anak Anda, bisa Anda layankan di 085316222226. Kita akan mulai pertanyaan pertama. Bismillah. Afan dokter, bagaimana untuk mengendalikan nafsu makan anak? Takutnya terkena obesitas, apalagi di masa sekarang yang kebanyakan tinggal di rumah. Jazakallah khairan. Ya. Halo, terima kasih. Pertanyaan yang saya kira cukup sering terjadi ya, yang dengan kondisi pandemi kita work from home ya. Jadi menangani anak dengan kemungkinan obesitas, saya kira perlu kewaspadaan yang cukup tinggi dari para orang tua. Terlebih persepsi anak obesitas itu khususnya pada anak-anak di antara rentang usia 6 bulan sampai 1 tahun. Kadang persepsi di masyarakat kita kesannya ya, mereka adalah lucu dan memang betul lucu ya. Tapi kadang dengan kondisi obesitas tersebut bukan suatu hal yang lumrah dan fisiologis terjadi, karena dengan kondisi obesitas itu akan memicu sindrom metabolik dan problem-problem lain pada saat mereka besar dan dewasa, bahkan usia tua nanti. Ya, itu sudah bisa diprediksi. Para ahli menilai bahwa saat usia di bawah 6 bulan dan sampai setahun, itu sudah akan bisa diprediksi pada umur berapa seorang anak dengan misalkan saat itu dia obesitas, seperti dia akan terkena DM di usia 30 sekian tahun, akan menderita serangan jantung di usia sekian tahun, bisa diprediksi dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Nah, itu sekali lagi prediksi ya, kemungkinannya. Nah, maka tentu bukan suatu hal yang baik kalau anak kita biarkan dalam kondisi obesitas mereka. Dengan kondisi pandemi saat ini, ya, mereka selalu berada di rumah, ya, inginnya makan dan jajan, tentu juga menjadi problema tersendiri. Nah, maka biasanya imbangilah dengan aktivitas fisik yang kita bisa lakukan di rumah. Ya, misalkan bermain tali, ya, misalnya di rumah antara ayah, ibu dan anak-anaknya. Ya, saya kira itu juga bisa meningkatkan aktivitas fisik anak di rumah. Ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu disiapkan supaya keseimbangan antara intake, ya, masuk asupannya dan energi yang dikeluarkannya itu betul-betul bisa balance. Karena kalau tidak seimbang, ya itu tadi penumpukan itu akan semakin terus sering terjadi, penumpukan lemak dan seterusnya, sehingga anak kemudian akan rentan terhadap obesitas begitu. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mau tanya, Dok. Anak saya usia 6 tahun, laki-laki. Kenapa masih ngompol sampai sekarang? Apakah ada kelainan atau apa yang saya lakukan untuk pencegahannya? Maaf atas pertanyaan tidak sesuai dengan tema. Toilet training pada seorang anak itu sudah harus beres di usia 3 tahun. Ya, toilet training di sini, ya, kemampuan kemandirian dia dalam hal tidak ngompol, ya, dan sudah bisa memberikan sinyal kepada orang tua atau pengasuh mengenai dia sudah akan kencing misalnya. Ya. Begitu pula untuk pupnya, dia sudah bisa memberikan sinyal itu dan sudah bisa berkomunikasi tentunya di usia 3 tahun menyampaikan bahwasanya dia ingin kencing atau pup. Nah, ini harus sudah beres di 3 tahun. Nah, tentu kalau kemudian sampai di 6 tahun masih terjadi juga anak tersebut belum mandiri dalam hal toilet training, maka ini juga menjadi catatan penting ya yang harus segera dikoreksi. Coba ditelusuri, dicari benang merahnya apa. Pertama, tentu harus dilihat ya, aturan di rumah sudah tegas apa belum. Seperti misalkan banyak kasus anak-anak ketika menjelang tidur, ya, itu masih mimik susu, minum susu, ya, kadang bisa 1-2 botol, 1.5 jam atau 1 jam sebelum tidur. Dan kadang tidak disiapkan pola yang benar, ya, bahwa si anak sebelum tidur harus kencing dulu. Atau bahkan di usia 6 tahun ini juga harus dipastikan juga, jangan-jangan masih pakai diapers lagi, ya. Sehingga kalau anaknya di usia 6 tahun saja masih pakai diapers, jangan harap anaknya akan bisa tidak ngompol nanti malamnya. Karena kontrol untuk dia kencing dan menahan kencingnya itu masih belum beres karena masih menggunakan diapers. Nah, itu dulu diberesin diapersnya, tidak boleh pakai diapers sama sekali di usia 6 tahun, ya. Kenapa saya mengomentari juga tentang diapers ini? Karena ternyata masih banyak juga di antara anak-anak di 4-5 tahun ke atas itu masih pakai diapers mereka. Ya, alasannya kenapa? Karena ribet, ibunya nggak mau kotor-kotoran di rumah, daripada harus bolak-balik ke kamar kecil, ya udah pakaiin aja diapers gitu. Nah, itu tidak mendidik, ya. Bagaimana kita akan memaksa anak untuk dia bisa mandiri toilet trainingnya, tapi kalau sendiri kita sendiri tidak pernah memandirikan anak kita sendiri. Itu penting, ya. Jadi dilihat apa masalahnya, problemnya apa. Ya, kebanyakan yang sifatnya non organik, artinya non organik itu tidak ada kaitannya dengan gangguan organ di saluran kencingnya. Yang paling sering adalah sifatnya tadi pola asuh dan seterusnya. Walaupun kadang ada kasus juga ya gangguan seperti infeksi pada saluran kencing. Nah itu anaknya juga akan mengakibatkan dia sering ngompol, salah satu tanda dan gejala infeksi saluran kencing. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dokter, maaf jika di luar tema. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan jika bayi usia 1 bulan ketika menyusui suka mendang-dendang ya, seperti sedang marah saat ia dapati ASI yang keluar sangat deras saat terjadi letdown reflex. Akibatnya proses menyusuinya hanya berlangsung tidak lebih dari 3 menit karena bayi tersebut sudah menendang-nendang dan membuat ibu merasa kesulitan memposisikan bayi untuk menyusui dengan benar. Yang kedua, bagaimana tips yang bisa kami lakukan agar berat badan bayi yang ASI eksklusif bisa cepat naik? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Ya, jadi untuk kasus yang dari pertanyaan pertama harus dievaluasi. Kenapa bayi pada saat dia menetek atau menyusui atau menyusu ya, beda, ada beda perbedaan yang cukup mendasar antara menyusu dan menyusui. Ya, kalau menyusui itu subjeknya dari ibunya, ya, memberikan ASI kepada bayinya. Kalau menyusu itu yang subjeknya adalah si bayinya, yang dia memang menggunakan aktivitas fisiknya bagaimana untuk bisa mendapatkan ASI dari ibunya. Nah, kedua hal ini penting, baik menyusu maupun menyusui. Dua-duanya harus dilihat ada problem apa tidak sehingga sampai bayinya menendang-nendang seperti itu. Problem paling sering adalah satu, bila kasusnya menyusui ya, yaitu subjek dari ibu kepada bayinya, maka kita akan lihat biasanya posisi ya, perlekatan antara payudara kepada atau puting dalam hal ini kepada bayinya itu tidak tepat. Ya, sehingga kita saksikan ada aturan-aturannya itu ya, seperti ya, dagu harus menempel, sepertiga areola mame itu harus bisa menonjol terlihat. Nah, ini tidak seperti itu. Ya, bisa jadi posisinya hanya di ujung saja sehingga efek yang kita saksikan ya biasanya pada ibu itu melihat anaknya kecap-kecap begitu. Atau yang kedua, efek atau problem pada menyusu dari bayinya yang memang bermasalah. Contoh yang sering sekali kasus di sini adalah bingung puting. Ya, jadi bayinya tidak bisa menetek dengan baik karena memang sudah nyaman dengan menggunakan dot. Nah, kalau kondisi ini terjadi, maka kita akan bisa lihat si ibu akan menyaksikan si bayi pasti rewel, meronta-ronta. Sehingga pada saat kemudian ibu menyiapkan untuk menyusui bayinya dengan kondisi deras begitu ASI-nya, tapi bayi kesulitan karena dia bingung puting untuk mendapatkan puting ibunya. Nah, ini harus segera dikoreksi dan memang harus segera dilakukan manajemen laktasi. Ya, bisa mendatangi center-center rumah sakit tertentu ya, yang mereka memang mempunyai fasilitas konseling manajemen laktasinya. Dan kalau memang ada efek si ibu itu menggunakan dot dalam hal ini, segera hentikan karena itu memang akan mengakibatkan anak akan bertambah berat bingung putingnya. Yang kedua, untuk pertanyaan tadi, bagaimana cara untuk meningkatkan ASI, apa meningkatkan berat badan untuk ASI dari seorang ibu kepada bayinya. Jadi ibu harus memahami kecukupan ASI itu seperti apa, penilaian bayi itu cukup apa tidak ASI yang ibu berikan kepada bayinya. Yang pertama adalah ya, satu itu si bayi betul-betul menetek dengan baik dan kalau dia menyusu dalam satu payudara ibu, maka payudara satunya kayak basah dan tumpah. Itu tandanya ASI ibu cukup deras dan bagus, secara kuantitasnya cukup. Kedua, ya saat dia menetek itu ya terasa ser-ser tadi ya payudara di salah satu ibu, apa dari salah satu payudara ibu dia keluar terus. Yang ketiga dia menetek dengan lahap dan kemudian tertidur setelah menyusu. Ya. Itu tandanya dia cukup ASI-nya. Yang keempat, kita bisa saksikan kencing dan pupuknya banyak ya. Untuk kencing bisa sampai 10 kali, untuk pupuknya bisa 5 sampai 7 kali dalam sehari. Nah, tanda-tanda ini akan kita saksikan dengan baik ya, dengan mudah gitu, dengan ibu dengan melihat itu saja sudah tahu. Berarti ASI ibu lebih dari cukup kalau kemudian tanda-tanda tadi bisa terpenuhi. Dan otomatis biasanya berat badannya juga insya Allah nanti akan sinkron ya dengan otomatis juga bakal naik tentunya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, maaf dokter, izin bertanya. Anak saya pernah kena TB paru, perawatan yang 6 bulan dan di usia 3 tahun sekarang sudah selesai. Tetapi sekarang di usia 6 tahun berat badannya di 17 kilo. Bagaimana dengan kondisi gizi anak di usia 6 tahun dengan berat badan 17 kilo? Ya, termasuknya kurang ya. Kalau dengan berat badan 17 kilo di usia 6 tahun tadi. Ya, termasuknya kurang itu. Tapi saya juga harus mengingatkan kepada para hadirin sekalian, tidak boleh serta-merta menjustifikasi begitu ya, bahwa problem anak tidak naik berat badannya pasti diakibatkan karena flek atau TBC. Itu juga salah kaprah, harus dipastikan penyebabnya apa, tidak serta-merta seperti itu. Nah, tentu harus dilihat pola makannya bagaimana. Nah, kebanyakan yang saya saksikan di lapangan ya, di keseharian itu, anak-anak di usia seperti itu kalau tidak mempunyai jadwal makan yang teratur, mereka lebih senang jajan daripada makan makanan pokok. Ya, kita tahu jajan-jajan itu sangat tidak akan mampu untuk meningkatkan berat badannya. Ya, jajan apa itu di warung seperti itu ya. Itu sangat tidak akan bisa menaikkan berat badan tersebut ya. Ya, wafer dan seterusnya ya. Jadi perlu, makanya dipastikan penyebabnya dalam hal ini, lihat dulu pola jadwal makannya seperti apa. Tepat waktu enggak anak makannya? Bisa dijadwal enggak? Kemudian yang kedua, pastikan juga variasi rasa ya, tekstur makanan anak itu betul-betul sudah baik apa belum. Ya, dan kita tahu juga, kita juga sebagai orang dewasa, ketika makan dengan monoton dan itu-itu saja, mungkin nafsu makan kita juga enggak baik gitu ya. Mungkin akan tidak juga bisa memenuhi selera lapar kita gitu, selera nafsu makan kita. Sehingga makanya penting ya, variasi makanan ya, dan keteraturan makan dan jam makan itu akan sangat mempengaruhi nafsu makannya tadi. Ya, kembali ke pertanyaan lagi. Bismillah, maaf dokter, mau tanya di luar tema. Apakah normal bayi yang baru lahir tidak BAB selama 4 hari dan keluar angin terus-menerus dalam keadaan sudah disusui setiap 2 jam sekali? Ya, kalau betul ASI-nya masuk, ASI-nya betul-betul mencukupi, tadi selama bayi masih baru lahir, maka seyogianya mereka akan BAB ya, itu bisa sampai 5 sampai 7 kali. Ya, kecuali tadi ada problem mungkin kecukupan ASI-nya tidak memadai. Nah, bagaimana menilai kecukupan ASI tadi saya sudah sebutkan di awal. Nah, jadi dievaluasi kembali. Naik apa tidak beratnya? Ya, mencukupi apa tidak ASI-nya yang pertama, yang kedua naik apa tidak beratnya? Nah, kalau semua itu sudah mencukupi, berat badan juga naik, tapi BAB-nya tetap 4 hari nggak BAB, apa selama 4 hari nggak BAB, apalagi disertai kembung perutnya, apalagi ada muntah, kita harus curiga ada problem lain di situ. Nah, biasanya di sini ada problem biasanya pada persarafan ususnya, atau yang biasa kita kenal sebagai megacolon atau Hirschsprung disease. Nah, itu harus segera diperiksakan. Ya, dalam rentang bayi baru lahir sampai 1 atau 2 minggu itu memang seyogyanya bayi pupuknya bisa 5 sampai 7 kali sehari. Nah, kalau kurang dari itu berarti kita waspada ada sesuatu. Kalau ada tanda-tanda kembung dan muntah segera periksakan ke dokter. Berarti ini bukan gejala problem biasa. Ada sesuatu yang harus segera dituntaskan dan diselesaikan dengan cara diperiksa oleh dokter anak. Kembali kita ke pertanyaan. Bismillah. Maaf dok, mau bertanya. Anak saya laki-laki umur 3 bulan 3 minggu, berat badan 2 pekan yang lalu 8,1. Kenapa ya kalau batuk sedikit atau tersedak seringnya langsung kesusahan bernafas? Dan itu tidak akan berhenti kecuali kalau sudah muntah-muntah banyak, terutama setelah atau ketika menyusu. Itu kenapa ya dok? Kemudian yang kedua, kalau parasetamol cair sudah dibuka bisa bertahan berapa lama? Dan bagaimana cara penyimpanannya yang bagus? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan. Ya, jadi kalau posisi dalam 3 bulan beratnya 8 kilo itu bagus banget ya. 3 bulan sekian beratnya 8 kilo, gendut banget tuh bayinya. Ya, jadi kalau kemudian netek, kemudian tersedak gitu tadi ya. Ya, kalau netek dia tersedak, itu kita evaluasi. Ibu meneteknya dalam posisi seperti apa? Itu dulu. Kalau posisi sambil tiduran, dia tersedak, ya wajar. Ya, makanya perlu posisi yang tepat ketika menyusui. Yang kedua, juga dievaluasi. Mungkin bisa saja ada problem di oral motornya. Seperti misalkan yang sekarang mungkin beberapa masyarakat saat ini sudah mengenal dengan baik yang disebut dengan tali lidah atau tongtai tadi. Ya, pada anak dengan tongtai yang atau tali lidah itu kadang akan kesulitan dalam hal proses dia menelannya. Nah, ini kalau sampai kemudian memang betul ada tongtai dan kemudian efek dari tongtai itu menyebabkan dia tersedak sampai kemudian batuk-batuk kemudian harus muntah, itu sudah harus diindikasikan untuk segera diperiksakan. Memang untuk lebih jelasnya sebaiknya diperiksakan kepada dokter anak terdekat. Yang kedua, paracetamol itu bisa dibuka kemudian ditaruh di suhu ruangan, ya bisa dengan cukup lama, bisa sebulan. Kalau kemudian di kulkas bisa lebih lama lagi ya untuk masa aktifnya. Tapi tentu ketika kemudian kita bicara tentang efektivitas obat, maka setiap obat yang sudah dibuka tidak seideal pada saat dia masih tertutup dan kedap. Kedap udara gitu. Sehingga kalau kemudian dibuka ya harus betul-betul penyimpanannya tadi saya sarankan disimpan di kulkas. Jangan di freezer, kalau di freezer beku nanti. Ya, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Anak saya laki-laki umur 3,4 tahun, baru berhenti ASI bulan kemarin. Dikasih selingan susu UHT juga yogurt, BB-nya 11,2 kilo. Paling suka buah. 3 hari ini diare belum sembuh. Dikasih obat apa ya, Dok? Ya, kalau dengan kondisi diare, yang terapi pilihan utama adalah pemberian zinc. Itu diberikan selama 10 hari minimal, 10 sampai 14 hari. Kemudian bila kondisi diare juga tidak membaik dengan pemberian zinc, ya itu berarti ada problem lain ya. Ya, dan ini memang sudah selayaknya harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter anak terdekat dengan Anda. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dokter, izin bertanya. Ini dua pertanyaan dok. Satu, bagaimana mengatasi anak yang susah untuk tidur, susah untuk cepat terlelap tidurnya. Anak laki-laki pertama usia 6 tahun 8 bulan biasa tidur malam sekitar jam 11 sampai jam 12 malam, bangun pagi sekitar jam 7 atau jam 7.30. Bila diminta untuk tidur siang tidak bisa tertidur walaupun sudah berbaring lama, ya sekitar 1 jaman lebih. Yang kedua, Bagaimana mengatasi anak yang terbiasa menulis dengan tangan kiri? Apakah perlu diingatkan untuk menulis dengan tangan kanan? Anak laki-laki usia 4 tahun 9 bulan. Biasanya aktivitas seperti menulis, makan, menggunting, spontan dengan tangan kiri. Terkadang mau untuk diingatkan, dan terkadang lebih sering marah bila diingatkan. Pola tidur pada anak sama secara umumnya dengan kita dewasa. Yang penting adalah kalau pada anak, tergantung usia ya. Kalau pada dewasa kan 8 jam sehari. Tapi kalau anak itu antara tergantung usianya. Ya, kalau dia makin besar bisa seperti kita di 8 jam sehari. Dan kalau masih sekitar setahunan itu sekitar 8-10. Artinya tidak hanya semata-mata secara kuantitas, tapi kita butuh juga tidur itu berkualitas gitu. Dan kemudian untuk melihat kalau anak dengan kondisi tidur jam 11 malam, yaitu kita pastikan juga betul-betul nggak kita sudah menghentikan aktivitas pada malam hari. Kadang beberapa laporan dari orang tua, ya, itu masih saja ada misalkan di luar ada aktivitas tertentu yang cenderung anak kemudian akan sulit tidur dan pengennya keluar dari kamar gitu. Dan disarankan juga ketika malam hari, ketika kita mau tidur itu lampu dimatikan. Ya, sebagaimana juga yang disabdakan Rasulullah SAW ya, bahwa matikanlah api ataupun lampu pada saat malam hari. Jadi pada saat akan tidur gitu. Ini penting juga karena untuk meningkatkan rapid eye movement. Jadi rapid eye movement itu adalah kondisi salah satu di mana tanda-tanda tidur dalam itu dengan rapid eye movementnya baik gitu. Itu dicapai dengan salah satunya juga dengan keadaan pencahayaan yang temaram atau mungkin gelap gitu. Nah, dan juga tidak boleh menyiapkan alat-alat komunikasi apapun di kamar. Tidak ada HP, ya, apalagi pada beberapa hal tertentu laporan yang masuk ke saya itu, keluhan orang tua saya tanyakan itu ternyata kadang di kamar ada TV. Ya, nah seperti itu, atau ada HP, ada tab, nah itu tidak boleh. Itu akan menyebabkan anak juga jadinya cenderung masih akan bermain-main dengan hal itu, sehingga dia akan mengakibatkan kita sulit tidur. Dan sepakat pula ya bahwa ketika kita punya jam tidur itu disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Bahwa misalkan jam 10 kita tidur ya ayah, ibu dan segenap anggota keluarga betul-betul sudah masuk kamar misalnya. Atau jam 9, jam 10 sudah tidur ya seperti itu. Jangan kemudian masih ada aktivitas di luar kamar sehingga si anak juga merasa ini waktunya bukan untuk tidur, masih waktunya untuk bermain. Nah kalau untuk kidal ya, ya itu sebenarnya bisa dilatih ya, tetap bisa ya, untuk tetap menggunakan tangan kanan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya seperti itu bisa dilatih dan bisa diupayakan biidznillahi ta'ala. Pertanyaan terakhir dokter. Bismillah, izin bertanya dok, bagaimana cara menangani pola makan anak yang gak mau anteng, anaknya doyan makan? Gak mau anteng maksudnya makan terus gitu. Oh, mengatasi supaya anaknya supaya nggak doyan mam atau gimana? Oh, membatasi. Ya, jadi ya kebanyakan orang tua memang pada rewel ya kalau anaknya sulit makan, ini ada keluhan kebanyakan makan malah. Nah, kalau sampai seperti itu, ya apalagi sudah mengancam obesitas tadi. Ya, sekali lagi kembali kepada aturan jadwal dan pola makan. Ya, mungkin kalau anak-anaknya bisa beraktivitas untuk meningkatkan aktivitas fisiknya itu jauh lebih baik juga. Ya, bermain tadi ya, lompat tali misalkan ya. Yang itu bisa dilakukan di rumah gitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas fisik begitu yang akan meningkat tentu akan mengurangi kalorinya dan akan mengurangi juga kemungkinan kenaikan berat badannya. Nah, kalau anak terlalu banyak makan, saran saya adalah usahakan kalaupun memang banyak makan, jangan banyak makan yang berkalori ataupun berlemak tinggi. apalagi kalau sudah overweight dan mengancam kepada obesitas gitu. Banyaklah makan makanan yang misalkan buah-buahan apa sayur, bisa diberikan salad misalnya, atau buah-buahan yang juga dicampur dengan sayur untuk dijadikan salad ya. Itu jauh lebih higienis, jauh lebih sehat dan menyehatkan insyaallah. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada telah kita ikuti acara konseling kesehatan bersama Dr. Aditya Putra Pertama, dan tema yang pada kesempatan malam hari ini tema tentang anak sulit makan, kenapa ya. Dan tadi juga kita sudah buka sesi tanya jawab yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan solusi dari kesulitan atau problem-problem tentang kesehatan anak kita. Dan alhamdulillah akhirnya kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Atas segala kekurangan dan kesalahannya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.